Allah Ta'ala senantiasa akan diberikan kepada hamba tersebut. Baik. Kemudian kita juga membaca kalam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ya, beliau menyebutkan beberapa golongan orang yang mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Baik. Di antaranya ialah al-murai. Seseorang yang riya. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang jujur tatkala melakukan amalan perbuatan ibadah dan semisalnya. Kenapa? Karena dia melakukan amalan tersebut agar dilihat oleh orang lain. Makanya seseorang yang melakukan ibadah atau amalan, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Begitu pula orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak jujur, kata beliau, ialah al-musyrik ma'allah. Seseorang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seseorang yang dia mempersekutukan Allah, dia telah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang musyrik tidak bisa dikatakan muwahhid. Kenapa? Seorang muwahhid adalah orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang musyrik yang mempersekutukan Allah tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Kemudian demikian pula orang-orang munafik, mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Kenapa? Karena mereka menampakkan amalan-amalan kebaikan pada zahirnya, amalan-amalan ketaatan, namun hati mereka sebaliknya, tidak menyukai amalan tersebut atau bahkan membenci amalan tersebut. Maka orang-orang munafik bukanlah sebagai orang yang jujur. Taib. Dan di antara pula orang-orang yang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur, bahkan orang yang tidak amanah, ialah al-mubtadi. Seseorang yang dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh mereka para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Maka mereka ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Walaupun zahirnya mereka mengatakan cinta kepada Nabi, zahirnya mereka seakan-akan menampakkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap tidak bisa dikatakan sebagai seorang pengikut Nabi. Kenapa? Karena amalan yang mereka melakukan itu tidak sesuai dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah mereka orang-orang yang keluar dari kata as-sadiq, dari golongan orang-orang yang jujur. Ya. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang mubtadi dan yang lainnya. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang jujur dikarenakan mereka melakukan suatu perbuatan tidak sesuai dengan realita yang ada atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu pada surat At-Taubah ayat yang 119, beliau menyebutkan tiga sahabat yang mulia radhiyallahu anhum yang menjelaskan, mengajarkan kepada kita bagaimana hakikat kejujuran. Ya, di antaranya ialah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kejujuran yang ada pada diri beliau, walaupun baik, di dalam mempertahankan kejujuran, yang seandainya beliau berdusta itu bisa, Namun dikarenakan kejujuran yang ada pada Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, apapun yang mereka alami, mereka menerimanya. Dan mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan urusan mereka. Demikian pula kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam menjalani urusan yang kita jalani atau menghadapi sekian macam permasalahan, maka yakinilah segala sesuatu itu akan berakhir pada waktunya. Hanya tergantung dari kita, apakah kita mau bersabar di dalam mempertahankan amanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, walaupun dijauhi oleh orang-orang yang mereka cintai, bahkan keluarga mereka sendiri, dengan berjalannya waktu yang begitu lama, ya, 50 malam atau 50 hari, tidak menjadikan mereka mengurangi kejujuran yang ada pada diri mereka. Baik. Bahkan datang fitnah yang selanjutnya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik, di saat orang-orang atau para sahabat dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang-orang yang dekat dengan beliau menjauhinya, tak mengajak dia berbicara. Baik. Datang fitnah, ujian, ditawarkan oleh Raja Ghassan untuk dia dimuliakan dengan syarat bergabung bersama mereka. Raja Ghassan ini agamanya Nasrani. Ya. Lihat bagaimana kejujuran yang ada pada Ka'ab bin Malik. Dia mengatakan wa hadza aidan min al-balwa. Ini juga termasuk dari fitnah. Dia menyadari bahwasanya betul-betul dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala menerima taubat ketiga sahabat tersebut, sehingga Ka'ab bin Malik menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh beliau? Dia mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya di antara sebab aku diselamatkan dari fitnah yang menimpa diriku, yakni yang menjadikan dia dikokohkan hatinya oleh Allah tidak menerima tawaran dari Raja Ghassan dan semisalnya, apa kata dia? Kejujuran yang aku ucapkan. Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejujuran seorang hamba ini akan mendatangkan keselamatan bagi hamba tersebut, keselamatan pada perkara dunianya, bahkan dalam perkara agama dan akhiratnya. Walaupun mungkin di awal-awal dunia kita digoncang, orang-orang yang dekat dengan kita mulai menjauhi kita. Taib. Namun ketahuilah kaum muslimin, sebagaimana katakan Al-Imam Ibnu Jauzi tadi, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kejujuran seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yani senantiasa Allah akan membantu hamba tersebut selama dia masih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah menjelaskan atau membawakan kisah sedikit dari penggalan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala, kemudian beliau mengatakan, setelah beliau membawakan ayat tersebut dari dalam surat At-Taubah ayat ke-119, maka beliau mengatakan fa amara Allahu ta'ala al-mu'minin bi an yattaqullaha wa an yakunu ma'as-sadiqin la ma'al-kadzibin. Dalam ayat ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kaum mukminin, kalau seandainya itu bagi kaum mukminin, terutama bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum, ayat ini diturunkan maka terlebih kita kaum muslimin, ya, lebih butuh dengan ayat ini. Ya, apa maknanya? Kita yang harus lebih mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan ayat yang dibawakan ini. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin, yakni tatkala itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan juga orang-orang yang datang setelah mereka, untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an yakunu ma'as-sadiqin la ma'al-kadibin, dan agar mereka bersama dengan orang-orang yang jujur dan tidak bersama dengan orang-orang yang al-kadibin, berdusta. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk memiliki teman dekat atau orang-orang yang ada di sekitar kita dari kalangan mereka orang-orang yang jujur. Baik. Jujur dari perbuatan, dari ucapannya. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan kita untuk senantiasa kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Dikarenakan dekatnya kita dengan mereka orang-orang yang jujur atau orang-orang yang baik, tentu akan mendatangkan, memberikan dampak yang baik pula bagi diri kita. Dan sebaliknya, duduknya kita, bermajlisnya kita bersama orang-orang yang al-kadzibin, orang-orang yang dusta atau al-makirin, orang-orang yang punya makar, taib, ini akan memberikan dampak pengaruh yang buruk pada diri kita, pada dunia kita, akhlak kita, bahkan agama kita dan akhirat kita. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya bagi seseorang dia memilih teman yang baik. Sebagaimana pula disebutkan oleh Allah dalam ayat ini untuk kita berteman dengan atau bersama dengan mereka orang-orang yang jujur. Orang yang jujur tentunya mereka adalah orang yang baik. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam As-Shahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari agama temannya, teman dekatnya. Khalil itu orang yang istimewa dalam kehidupan kita, orang yang dekat dengan kita. Siapapun dia, bisa istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Orang yang dekat dengan dirinya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia jadikan teman dekatnya. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini? Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita yang namanya seorang sahabat atau teman atau orang yang dekat dengan kita ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Baik. Berapa banyak anak-anak mereka berubah dikarenakan pertemanan. Baik. Entah itu berubah karena baik atau sebaliknya berubah karena buruk, menjadi buruk. Ini dikarenakan pertemanan. Maka di sini Nabi SAW beliau menjelaskan, berikan bimbingan kepada kita tentang pentingnya mencari teman yang baik. Karena yang namanya teman itu memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan seseorang. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau menyebutkan, beliau mempermisalkan seseorang yang berteman dengan teman yang baik. Tentunya baik di sini ialah baik agamanya, baik akhlaknya. Nabi permisalkan sebagaimana seseorang yang menjual minyak wangi. Begitu pula teman yang buruk, Nabi SAW permisalkan sebagaimana pandai besi. Kata Nabi SAW, adapun kalau engkau berteman dengan seseorang yang dia itu penjual minyak wangi, maka setidaknya engkau akan membeli minyak wangi dari dirinya. Kalau tidak sanggup, dia akan memberikan minyak wangi tersebut pada dirimu. Dan minimalnya, engkau akan mendapatkan aroma yang baik dari dirinya. Baik. Kalau kita berteman dengan orang baik, anggaplah mungkin kita tidak dikatakan seperti orang tersebut. Minimalnya, oh ternyata si fulan adalah temannya ini. Kita dikenal baik oleh orang karena memiliki teman dekat yang baik. Inilah permisalan dari Nabi SAW. Contoh berteman, dampak berteman dengan orang yang baik. Maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Dan sebaliknya, berteman dengan orang yang buruk, ini buruk akhlaknya, buruk agamanya, maka ini pula akan memberikan pengaruh, memberikan dampak yang buruk pada diri kita. Kata Nabi SAW, beliau permisalkan sebagaimana pandai besi, yang mana dia bisa membakar bajumu, kalau tidak engkau akan mendapati aroma yang tidak baik darinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita sebutkan ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bagi kita kaum muslimin untuk pandai-pandai mencari teman dekat. Tidak semua orang bisa kita jadikan sebagai sahabat dekat kita. Kenal mungkin, ya, sewajarnya, atau dalam kata sebatas kenal saja, ini tidak mengapa. Namun kalau kita menjadikan sebagai orang yang dekat dengan kita, maka hendaklah kita pandai dalam mencari teman yang baik, karena mereka memberikan pengaruh pada kehidupan kita, pada agama kita. Baik. Ini berkaitan dengan pertemanan. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau menyebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berteman melainkan seorang yang mukmin. Jadi janganlah engkau berteman melainkan dengan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Baik. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hadis ini tanpa disadari Nabi memberikan dorongan bagi kita. Yang pertama tentunya untuk kita mencari teman yang baik, teman yang memiliki keimanan, yang beriman kepada Allah. Dan yang selanjutnya, agar makanan yang kita miliki, ya, hendaklah dimakan dari mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. harta yang kita miliki, kita berikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, ya, kesempatan bagi mereka, orang-orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, untuk mereka memberikan kelebihan rezeki yang Allah berikan pada mereka, bagi mereka orang-orang yang berpuasa dengan makanan berbuka dan semisalnya. Baik. Nabi mengatakan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang yang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Hibban rahimahullahu taala, Al-aqilu la yu'akhi illa dha fadlin fi ra'yi wad-din wal-ilmi wal-akhlaqil hasanah dha aqlin nasha'a ma'a salihin li'anna suhbata balidin nashaza ma'al uqala khairun min suhbati labibin nasha'a ma'al juhal. Kata Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, seorang yang memiliki akal, taib, dia tidak mungkin berteman melainkan dengan orang yang memiliki keutamaan dari sisi pandangannya atau agamanya, ilmu, taib, dan akhlak yang mulia. Ini orang yang berakal. Orang yang berakal akan mencari teman-teman yang demikian, teman yang bisa memberikan dia solusi, teman yang memiliki agama, memiliki ilmu, memiliki akhlak yang mulia. Taib. Kemudian beliau mengatakan, da'aklin nasha'a ma'al salihin, orang yang memiliki akal yang tumbuh bersama orang-orang saleh. Baik, orang yang memiliki akal yang cerdas dan tumbuh bersama orang-orang yang saleh, hendaklah orang yang demikian ini yang kita cari. Ya, bukan hanya sebatas dia itu cerdas dan pandai, namun kata beliau Ibnu Hibban, orang tersebut di samping dia cerdas, dia pandai, dia tumbuh bersama orang-orang saleh, yakni orang-orang yang ada di sekitar dia adalah orang-orang yang baik. Ini kata beliau, teman yang seperti ini yang harus kita cari. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, li anna suhbata balidin nashaza ma'al uqala khairun min suhbati labibin nasha'a ma'al juhal. Kata al-imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, pertemanan seorang yang balid, orang yang mungkin kita anggap itu bodoh, taib, namun dia tumbuh bersama orang-orang uqala, orang-orang yang memiliki akal, ini kata beliau khairun, lebih baik orang tersebut. Ya, orang bodoh berteman dengan orang yang pintar. Maka kata beliau, orang yang bodoh tadi itu lebih baik, kata beliau rahimahullah, min suhbati labibin, dibandingkan kita berteman dengan orang yang cerdas namun nasha'am al-juhal, namun dia tumbuh bersama orang-orang yang jahil. Apa maksudnya? Kita kenal, kita berteman dengan orang yang mungkin, ya, anggaplah dia itu tidak terlalu cerdas, namun dia itu hidup bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ini kata Ibn Hibban, lebih baik kita berteman dengan orang yang demikian. Kenapa? Memang dia bodoh, tapi teman yang ada di sekitar dia adalah teman-teman yang baik, orang-orang yang memiliki akal. Daripada kita berteman dengan seseorang yang memiliki akal, orang yang cerdas, orang yang pintar, namun tumbuh dengan orang-orang yang jahil, tumbuh di tengah-tengah orang-orang yang rusak. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Maka muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaklah kita pandai dalam mencari teman. Karena teman ini bisa menjadikan kita ini diangkat derajatnya, dan sebaliknya pula dijatuhkannya derajat kita. Baik. Maka berkata sebagian para hukama, cara kita mengetahui keadaan seseorang, ya, bagaimana sih keadaan seseorang itu, apakah dia orang yang baik ataukah tidak? Para ahlu hikmah mereka mengatakan, i'rif akhaka bi akhika qablak. Ketahuilah, kenalilah temanmu dengan teman-temannya sebelum kamu. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana keadaan teman kita ini, kita cari tahu dulu temannya dia sebelumnya itu bagaimana. Ini kata orang-orang yang memiliki hikmah. Berkata seorang penyair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yabtadi. Tentang seseorang, kata seorang penyair, tentang keadaan seseorang, jangan kamu tanya bagaimana keadaannya, namun tanyalah siapa temannya. Kalau kita mau cari tahu keadaan seseorang, tanya siapa sih teman dekatnya dia itu. Baik. Kenapa? Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, karena setiap orang yang berteman terhadap temannya itu mesti saling memiliki kaitan. Saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya dia punya teman baik, ya kurang lebih akhlaknya ya seperti temannya. Kalau dia hidup di lingkungan, dikelilingi dengan teman-teman yang baik, maka niscaya akhlaknya kurang lebih seperti teman-temannya yang lain. Demikian pula, kalau dia berada atau senantiasa bersama dengan orang-orang yang rendah akhlaknya, jauh dari agama, thayyib, ya, kurang lebih demikian pula keadaan dia. Thayyib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sengaja kita bawakan agar sebagai tanbih bagi kita semuanya, bagi saya pribadi dan bagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah secara umum, untuk pandai-pandai kita mencari teman. Berapa banyak orang-orang yang dahulunya istiqamah, rajin beribadah kepada Allah, dekat dengan orang-orang yang saleh, namun dikarenakan salah pertemanan, salah mengenal teman, menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan berubah akhlak-akhlak yang mulia yang dulu pernah nampak dari dirinya, menunjukkan kepada kita tentang besarnya pengaruh seorang teman atau orang yang dekat dengan diri kita. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, wa qala Allah taala was-sadiqina was-sadiqat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan yang jujur dari kalangan perempuan. Kata beliau, hadhihi fi jumlatil ayah at-tawilah allati dzakara Allah surat al-Ahzab, fi surat al-Ahzab. Ayat yang dibawakan ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam surat Al-Ahzab, was-sadiqina was-sadiqat, ini merupakan penggalan dari ayat yang panjang. Baik. Di mana kalau kita baca dalam ayat tersebut, ayat yang sangat panjang, pada akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menutup, di mana Allah mengatakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka, di antaranya orang-orang saleh, orang mukmin, Dan juga as-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan. Ya, tentu semua dari kaum muslimin, semua hamba menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan bagi mereka wa ajran 'azima, dan juga balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara Allah as-sadiqina was-sadiqat fi maqami sana. Maka kata Ibnu Utsaimin wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini terhadap orang-orang as-sadiqin was-sadiqat, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan wanita, fi maqami sana, pada tempat pujian. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita pujian kepada mereka, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan wanita, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi bayani ma lahum min al-ajril 'adzim, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ajr, ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, orang-orang yang jujur, yang mana amalan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka, ucapan mereka sesuai dengan apa yang ada pada hati mereka. Allah sediakan bagi mereka, Allah berikan bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dalam surat Muhammad ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, kalau seandainya mereka mau jujur terhadap Allah, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ay law amanullaha bisidqi lakana khairan lahum, yakni kalau seandainya mereka itu beramal kepada Allah, yakni melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisidqi, dengan jujur, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ya, ini mensifati mereka orang-orang munafik. Orang munafik, mereka melakukan ibadah-ibadah yang besar. Mereka berpuasa, berjihad, taib, haji. Namun semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara zahir, para sahabat yang lainnya melihat mereka melakukan amalan-amalan yang besar, namun kata Allah Subhanahu wa taala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, kalau seandainya mereka melakukan yang demikian, melakukan ibadah tersebut jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi mereka. Baik. Walakin amalullah bil kadzib fanafaqu wa azharu khilafa ma fi qulubihim. Namun kata beliau rahimallahu taala, akan tetapi mereka orang-orang munafik, mereka beramal kepada Allah bil kadzib, dengan penuh kedustaan, yang hingga menjadikan mereka melakukan kedifakan, kemunafikan, menampakkan amalan ketaatan namun tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kalbunya mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai introspeksi bagi diri kita semuanya. Tatkala kita melakukan suatu amalan, apapun amalan tersebut, ya, terutama bagi saya pribadi dan bagi kaum muslimin seluruhnya, di mana beliau menjelaskan di sini Orang-orang munafik tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan dari ketaatan, dari jihad, berhaji, berpuasa. Dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan kalbunya mereka. Yani mereka melakukannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tatkala kita melakukan amalan apapun itu, maka hendaklah kita menata hati kita semuanya. Menata kalbu kita. Kita jadikan amalan tersebut betul-betul kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sampai kita tidak berusaha untuk mengikhlaskan hati kita dalam melakukan suatu amalan ketaatan kepada Allah, maka kita telah menyerupai orang-orang munafik naudzubillah min dzalik. Apapun amalan tersebut, ya, entah amalan itu yang sudah atau berkaitan dengan Allah atau amalan yang kita kesepakati bersama antara kaum muslimin, maka tatkala kita melakukannya, hendaknya kita menata hati kita. Jangan sampai kita sudah bekerja, beramal, capek, namun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukannya terpaksa, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Maka di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, kalau seandainya mereka orang-orang munafik jujur di dalam beramal, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Kenapa? Mereka melakukan sekian banyak amalan mulia. Mereka berjihad bersama Nabi. Ya, orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka berjihad bersama Nabi SAW. Namun semua itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hati mereka. Inilah pentingnya untuk kita jujur kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kejujuran yang ada pada kalbu kita. Baik. Maka beliau rahimallahu taala mengatakan, fa azharu annahum muttabi'una lahu wa hum mukhalifuna lah. Mereka orang-orang munafik, ya, menampakkan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum seakan-akan mereka adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada hakikatnya mereka menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau sadaqullaha biqulubihim wa a'malihim wa aqwalihim lakana khairan lahum. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya mereka mau jujur dengan hati mereka, jujur dalam amalan mereka, ucapan mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Walakinnahum kadzaballaha fakana syarran lahum. Namun mereka pada hakikatnya mendustakan Allah, walaupun mereka melakukan perintah Allah, dalam kalbunya mereka mengingkarinya, maka fakana syarran lahum. Inilah yang buruk bagi mereka. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim." Agar supaya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang jujur bisidqihim, sesuai dengan kadar kejujuran mereka, wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah mengadab orang-orang munafik, insya'a au yatuba alaihim, kalau Allah menghendaki atau Allah mengampuni mereka. Yani Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan apa yang ada pada kalbu seorang hamba. Seseorang yang jujur, dia mendapatkan kebaikan. Orang-orang munafik sebaliknya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah membalas mereka orang-orang yang jujur atas kejujuran yang mereka lakukan. Maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, fadalla dzalika ala anna sidqa amruhu 'azimun. Maka dari sini menjelaskan kepada kita kaum muslimin, yang namanya kejujuran ini urusannya sangat besar. Perkara kejujuran ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu mahallun lil jazaa'i min Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran ini merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas seorang hamba. Ya, kejujuran menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan hamba tersebut. Baik. Maka kata beliau, idzan 'alaina an nasdaq. Kalau begitu, wajib bagi kita untuk jujur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa 'alaina an nakuna shadiqin. Demikian pula wajib bagi kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Wa 'alaina an nakuna suraha. Dan begitu pula kita hendaknya menjadi orang yang betul-betul terang-terangan. Ya. Transparan. Apa maknanya? Apa yang nampak dari kita itu yang terdapat dalam qalbu kita. Ini kata beliau rahmatullahi taala, wa 'alaina alla nakhfiyal amra an ghairina mudahanatan aw mura'atan, dan sebaliknya. Kita tidak menyembunyikan suatu urusan pun dalam qalbu kita dari orang lain. Taib dalam rangka ya riya dan semisalnya. Yani apa yang kita nampakkan amalan kita, yaitu yang terdapat dalam qalbu kita. Taib. Ini kaum muslim rahiman wa rahimakumullah, ya, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, dan beberapa ayat yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, katsirun minan nas idza huditsa an syai'in fa'alahu wa kana la yardihi kadhiba wa qala ma fa'altu. Kebanyakan dari manusia, kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, mereka tatkala disampaikan tentang suatu permasalahan, suatu perkara, dia akan mengerjakannya dalam keadaan dia tidak rida dengan pekerjaan tersebut. Berarti dia telah dusta. Ya, disampaikan suatu amalan, dia mengerjakannya padahal amalan tersebut sangat berat di hatinya. Dia tidak ingin melakukannya. Maka dia telah berdusta. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dalam qalbunya. Lalu kata beliau, "Ma fa'altu?" Dan dia mengatakan, aku tidak mengerjakannya. Yani menunjukkan bahwasanya dia betul-betul orang yang mengerjakannya dengan terpaksa. Ini kata beliau remota. Limada, kalau demikian, kenapa kamu kerjakan? Ya, kalau seandainya kamu terpaksa, kenapa kamu kerjakan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, la tastahi minal khalqi wa tubaridul khaliqa bil kadhib. Kamu tidak malu dengan makhluk. Ya, kamu mengerjakan suatu perbuatan, suatu amalan karena terpaksa. Kamu tampakkan di hadapan makhluk seakan-akan kamu itu ikhlas, namun kamu tidak malu menampakkan kedustaanmu itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Mungkin kamu menganggap apa yang kamu sembunyikan dalam kalbumu tidak diketahui oleh makhluk, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui dengan jelas apa yang kau sembunyikan. Apa kamu tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kata beliau rahimahullah taala. Ya, maka baik kita kaum muslimin untuk jujur dalam amalan kita, dalam perbuatan kita, ucapan kita. Kita berusaha untuk jujur dalam mengerjakannya. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya kita berusaha untuk jujur, ya, maka kata beliau rahmat ta'ala, kita akan memperbaiki keadaan kita. Yakni kejujuran yang ada pada seseorang itu mengantarkan orang tersebut memperbaiki keadaannya. Kalau seseorang dia jujur, maka keadaannya dia itu akan berubah menjadi baik. Yang tadinya jatuh dalam kesalahan, ketika dinasihati, dia menerima dengan jujur, maka dengan berjalannya waktu akan terlihat dampak kejujurannya dia itu. apa itu? Semakin membaik keadaan orang tersebut. Ini kata beliau Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kejujuran itu memperbaiki keadaan seseorang. Ya. Thayyib. Dan sebaliknya kata beliau, "Amma idza akhbarta bil kadzib," adapun kalau engkau menyampaikan dengan sesuatu yang dusta, "wasilta taktumu 'anil nas," dan senantiasa kamu menyembunyikan kedustaan tersebut, ya, "fa innaka sawfa tastamiru fi ghayb," maka senantiasa kamu itu berada dalam kesesatan, kata beliau rahimahullah taala. Ya, senantiasa kita menyembunyikan apa yang ada dalam kalbu kita, beramal ditampakkan kepada orang seakan-akan kita ikhlas, namun hati kita ini tidak menerimanya, disembunyikan, maka senantiasa kesesatan itu tetap ada pada diri kita, kata beliau rahimahullah taala. Berbeda dengan seseorang yang dia terjatuh dalam kesalahan, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki. Maka tatkala dia berusaha untuk memperbaiki dan berjalannya waktu baik keadaannya dia, maka ini menunjukkan kepada kita jujurnya orang tersebut. Ya, yang kita katakan tadi, kejujuran itu mendatangkan perbaikan kepada seseorang. Seseorang yang dia jujur tentu dia akan memperbaiki keadaannya. Dan sebaliknya, tatkala seseorang dia tidak jujur, maka senantiasa dia berada dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Ini kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka fa'alaika bisidqi fi ma laka wa fi ma 'alaika, wajib bagimu, kata beliau, untuk jujur dalam permasalahan yang mendatangkan keuntungan bagimu atau dalam permasalahan yang mungkin memberikan kerugian bagimu. Tapi kalau dalam permasalahan jujur, dalam keuntungan yang mendatangkan kita kebaikan, ini mungkin wadih, jelas. Tapi jujur dalam permasalahan yang mungkin itu mendatangkan kerugian pada diri kita, ini pada nampaknya, sebagaimana yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Tatkala dia jujur terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dijauhi oleh para sahabat, dijauhi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diboikot oleh mereka. Tapi, namun apa akibatnya? Dengan kejujuran, dampak yang baik dari kejujuran yang dia lakukan, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, mendatangkan perbaikan pada dirinya, bahkan menjadikan kecintaan para sahabat semakin bertambah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Baik, maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk berusaha jujur di dalam perkara-perkara yang itu menguntungkan kita, bahkan atau mungkin merugikan kita. Ya. Ini kata beliau taala, "Hatta takuna ma'as-sadiqin alladzina amaraka Allahu an takuna ma'ahum." Sampai dirimu itu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan engkau untuk bersama dengan mereka. Kemudian beliau mengatakan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Syaikh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab As-Sidqu dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita sifat jujur, ya, dalam qalbu kita, ucapan kita, dan juga amalan perbuatan kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama as-siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah yang mungkin kita bisa sampaikan pada sore hari ini, dan insyaallah taala adapun hadis yang berkaitan dengan bab as-siddiq, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.